berpikir untuk takut kehilangan sah. Dan pernah kau khawatir kalau nanti orang berpisah. Namun saya rasa kau terlalu takut hal itu terjadi. Kau anggap biasa terus lakukan sesuka kau puas hati. Kau su berbeda sutra mau dengar saya lagi. Padahal dulu kau paling cemas jika saya mau pergi. Namun sekarang kau menjauh, mau pergi sutara kasih tahu. Sini sayangnya ada apa dengan kau ini? Tahukah kau sayang, saya selalu sembahyang. Buat tempuh hubungan, teteh manis jaga dan selalu eratkan. Namun jika kau lebih pilih tuh kasih berakhir semua ini. Okay babe, I will be fine, thanks kau semua mampir di sini. Alur yang singkat tapi menorehkan luka yang amat pekat. Sangat sakit ini cinta tak dianggap dan tak pernah untuk mau dilihat. Coba sedikit kau pahami, sani telah membuka pintu hati. Tapi kau sejahtera pernah untuk mengerti. Ini semua tentang sepi isi hati. Yai, kian sama menunggu tapi tak pernah mau ditunggu. Kian sama memahami tapi tak pernah untuk dipahami. Terpapa saya tetap berjuang, walaupun saya telah dibuang. Tapi saya tetap akan bertahan, menggutini cinta tanpa ada kepastian. Seperti mendung tapi tra hujan, selalu bersama tapi tra pernah jadian. Hanya membuat jatuh cinta, tapi semua hanya menyakitkan. Belajar untuk melepaskan, tapi saya tertega untuk tinggalkan. Saya mohon ini kau dengarkan, ini semua tentang satu curhatan. Tak bisa.